Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid kedua, mulai dari halaman 530. Kitab Halal dan Haram, lanjutan dari sebelumnya. Jenis-jenis halal dan cara-cara masuknya. Ketahuilah kiranya bahwa penguraian halal dan haram itu sesungguhnya yang bertugas menjelaskan ialah kitab-kitab fikih. Dan mencukupilah bagi seorang murid tanpa memanjangkannya dengan mempunyai makanan tertentu yang dikenal dengan fatwa akan halalnya, di mana ia tidak memakan yang lain daripadanya. Adapun orang yang berluas-luas makanannya dari beberapa segi yang bermacam-macam, maka berhajatlah ia kepada ilmu tentang yang halal dan yang haram semuanya, sebagaimana telah kami uraikan dalam kitab-kitab fikih. Bagian pertama. Yang haram lantaran sesuatu sifat pada bendanya ialah seperti khamar, babi, dan lain-lain. Penguraiannya ialah bahwa segala benda yang dimakan di atas permukaan bumi ini tidak melampaui dari tiga bagian. Ada kalanya dari benda-benda tambang seperti garam, tanah liat, dan lain-lain, atau dari tumbuh-tumbuhan, atau dari hewan-hewan. Adapun benda-benda tambang, maka yaitu bagian-bagian dari bumi dan semua yang keluar daripadanya. Maka tidaklah haram memakannya, kecuali dari segi yang mendatangkan kemadharatan kepada yang memakannya. Pada sebagiannya, adalah apa yang berlaku pada racun. Dan roti, kalau mendatangkan kemadharatan, niscaya haramlah memakannya. Dan tanah liat yang dibiasakan memakannya, niscaya tidak diharamkan, kecuali dari segi kemadharatannya. Dan faedahnya perkataan kami, bahwa dia itu tidak haram, sedang sesungguhnya tidak dimakan adalah kalau terjatuh sedikit daripadanya ke dalam sayur atau makanan yang cair, niscaya tidaklah jadi dengan demikian itu makanan tadi diharamkan. Adapun tumbuh-tumbuhan, maka tidaklah diharamkan daripadanya kecuali yang menghilangkan akal atau yang menghilangkan hidup atau kesehatan. Yang menghilangkan akal ialah ganja, khamar, dan lain-lain yang memabukkan. Dan yang menghilangkan hidup ialah racun-racun. Dan yang menghilangkan kesehatan ialah obat-obatan pada bukan waktunya. Dan adalah semua ini kembali kepada kemadharatan selain dari khamar dan benda-benda yang memabukkan. Karena yang tidak memabukkan dari benda-benda yang memabukkan itu juga haram, serta sedikitnya, lantaran bendanya dan sifatnya. Yaitu kesangatan yang memainkan peranan. Adapun racun, apabila ia keluar dari adanya memberi kemadharatan, karena sedikitnya atau karena diramas dengan yang lain, maka tidak diharamkan. Adapun hewan, maka terbagi kepada yang dimakan dan kepada yang tidak dimakan. Dan penguraiannya adalah kepada kitab makanan. Dan pandangan itu panjang tentang penguraiannya, lebih-lebih tentang burung-burung yang ganjil, binatang darat, dan binatang laut. Dan yang halal memakannya, sesungguhnya halal itu adalah apabila disembelihkan menurut penyembelihan agama, di mana dijaga padanya syarat-syarat yang menyembelih, perkakas, dan tempat penyembelihan. Dan semuanya itu tersebut pada kitab perburuan dan penyembelihan. Dan yang tidak disembelih menurut penyembelihan agama atau binatang itu mati, maka itu haram. Dan tidak dihalalkan kecuali dua bangkai, ikan, dan belalang. Dan yang searti dengan keduanya ialah apa yang berubah dari makanan, seperti ulat, buah jambu atau tufah, cuka, dan susu keras, karena menjaga daripadanya adalah ulat, buah jambu, dan sebagainya tadi diasingkan dan dimakan, maka dalam hal ini hukumnya adalah seperti hukum lalat, lipas, dan kala. Dan tiap-tiap yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tidaklah sebab pada mengharamkannya, kecuali oleh kejijian. Kalau tidak ada kejijian, niscaya adalah tidak dimakruhkan. Kalau diperoleh orang yang tidak jijik pada yang tersebut tadi, niscaya janganlah menoleh kepada kepribadiannya yang khusus. Karena yang tersebut itu dapat dihubungkan dengan yang keji-keji lantaran umumnya kejijikan itu. Maka dimakruhkan memakannya. Sebagaimana kalau dikumpulkan air ingus dan diminumnya, niscaya makruhlah yang demikian. Dan tidaklah kemakruhannya itu karena kenajisannya, sebab yang sokeh binatang-binatang itu tidaklah bernajis dengan matinya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dengan membenamkan lalat ke dalam makanan apabila ia jatuh ke dalamnya. Diriwayatkan dari Bukhari dan dari Abu Hurairah. Kadang-kadang makanan itu panas dan adalah itu yang menjadi sebab kematiannya. Dan kalau jatuhlah semut atau lalat ke dalam periuk, niscaya tidaklah wajib menuangkannya, karena yang menjijikkan ialah tubuhnya apabila masih dalam ada tubuhnya itu. Dan tidaklah tubuh itu bernajis, sehingga diharamkan disebabkan najis. Dan ini menunjukkan bahwa mengharamannya adalah karena jijikan. Dan karena itulah kami mengatakan, kalau jatuhlah satu bagian dari anak Adam yang telah meninggal ke dalam kuali, walaupun hanya seberat danik, karena menurut yang sahih bahwa anak Adam itu tidaklah menjadi najis dengan kematiannya. Tetapi karena memakannya itu diharamkan lantaran penghormatan, tidak karena kejijikan. Adapun hewan yang dimakan, apabila disembelih menurut syarat-syarat agama, maka tidaklah halal segala bagian-bagiannya. Tetapi diharamkan daripadanya darah dan tai dan semua yang dihukum dengan kenajisannya. Bahkan memegang najis itu adalah haram mutlak. Tetapi tidaklah pada benda-benda itu sesuatu yang diharamkan dan najis kecuali dari hewan-hewan. Adapun tumbuh-tumbuhan, maka yang memabukkan saja tidak apa yang menghilangkan akal dan tidak memabukkan seperti ganja. Karena kenajisan yang memabukkan adalah menebalkan pencegahan daripadanya karena adanya pada tempat sangkaan penghiasan. Manakala terjatuhlah setitik dari najis atau sebagian dari najis beku ke dalam sayur atau makanan atau minyak, niscaya haramlah memakan semuanya. Dan tidak diharamkan mengambil manfaat daripadanya untuk bukan makan. Maka bolehlah memasang lampu dengan minyak najis. Dan demikian pula mencat kapal, hewan-hewan, dan lain-lain. Maka inilah kumpulan dari apa yang diharamkan. Karena sesuatu sifat pada zat benda itu. Bagian kedua, yang diharamkan karena kecederaan dari segi penetapan tangan atau kekuasaan padanya. Ini meluaslah pemandangan. Maka kami katakan, memperoleh harta itu ada kalanya dengan usaha si pemilik atau dengan tidak usahanya. Yang tidak dengan usahanya seperti pusaka. Dan yang dengan usahanya ada kalanya tidak dari seorang pemilik seperti memperoleh barang tambang. Atau ada dari seorang pemilik. Dan yang diperoleh dari seorang pemilik, ada kalanya diambil secara paksa atau secara sukarela. Dan yang diambil secara paksa, ada kalanya karena gugur kepemeliharaan hak pemilik, seperti harta-harta rampasan peperangan, atau karena berhak untuk diambil, seperti zakat dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan perbelanjaan yang wajib dilunaskan. Dan yang diambil dengan sukarela, ada kalanya diambil dengan pergantian atau iwal, seperti penjualan, mas kawin, dan upah. Dan ada kalanya diambil tanpa iwal, seperti hibah dan wasiat. Maka hasillah dari pembawaan keterangan tersebut 6 bagian. Pertama, yang diperoleh dari tanpa pemilik, seperti memperoleh barang tambang, menghidupkan tanah mati atau mengerjakan tanah yang belum berpunya, berburu, memotong kayu di hutan, mengambil air dari sungai, dan menyabet rumput. Maka ini semuanya halal. Dengan syarat tidak adalah yang diambil itu tertentu dengan kepentingan bagi orang banyak. Maka apabila terlepas dari ketentuan-ketentuan itu, niscaya barang-barang tersebut di atas menjadi milik pengambilnya. Dan uraian yang demikian itu ada pada kitab menghidupkan tanah mati atau tanah tak berpemilik. Kedua, yang diambil dengan paksa dari orang yang tidak dihormati lagi hak miliknya, yaitu pembayaran, rampasan, dan harta-harta lainnya dari orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Yang demikian itu adalah halal bagi kaum muslimin apabila mereka mengeluarkan daripadanya 1/5 dan membagikan di antara orang-orang yang berhak secara adil. Dan tidaklah mereka mengambil harta tersebut dari orang kafir yang harus dihormati haknya, dijamin keamanannya, dan telah mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan penguraian syarat-syarat ini adalah dalam kitab perjalanan dari kitab pengambilan harta, perampasan, dan kitab pajak. Ketiga, yang diambil secara paksa menurut hak, ketika menolak yang berkewajiban melunasinya, maka diambillah tanpa persetujuannya. Dan yang demikian itu halal, apabila telah sempurna sebab berhaknya diambil dengan sempurna sifat yang berhak, di mana dengan sifat itu ia menjadi berhak. Dan terbatas pengambilan itu sekedar yang menjadi haknya, dan ia memperoleh kesempurnaan hak itu dari orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyempurnakannya, yaitu hakim atau penguasa atau yang berhak itu sendiri. Penguraian yang demikian itu ada pada kitab pembagian sedekah atau zakat, kitab wakaf, dan kitab nafkah. Karena padanya terdapat pemandangan tentang sifat orang-orang yang berhak menerima zakat, wakaf, nafkah, dan hak-hak yang lain. Maka apabila telah sempurnalah segala syaratnya, niscaya adalah yang diambil itu halal. Keempat, yang diambil dengan persetujuan atau sukarela, dengan ada gantinya atau mu'awadah. Dan yang demikian itu adalah halal apabila dijaga syarat dari kedua iwat itu atau kedua benda yang dipertukarkan itu, yaitu antara barang yang dijual dengan harga yang diterima. Syarat dari kedua orang yang melakukan akad dan syarat dari kedua lafaz, yakni ijab dan kabul, serta apa yang ditetapkan oleh agama tentang menjauhkan segala syarat yang merusakkan akad. Dan penjelasan demikian itu adalah pada kitab jual beli, kitab membeli dengan pesanan, kitab sewa menyewa, kitab tentang menugaskan pembayaran kepada orang ketiga atau kitab al-hiwalah, kitab menanggung pembayaran atau kitab abdoman, kitab berkongsi keuntungan atau kitab al-kirot, kitab perkongsian atau kitab asyirkah, kitab tentang penyiraman pohon kurma dan anggur atau kitab al-musafah, kitab as-sufah, kitab as-suhul, kitab al-khuluk, kitab al-kitabah, kitab as-sitab atau mas kawin wanita, dan lain-lain mu'awadah. Kelima, apa yang diambil dengan rela tanpa iwat, dan itu adalah halal apabila dipelihara pada syarat dari benda yang diakadkan, Syarat kedua, orang yang melakukan akad dan syarat akad, dan tidak membawa kemadharatan pada ahli waris atau orang lain. Dan yang demikian itu tersebut pada kitab hibah, wasiat, dan sedekah. Keenam, apa yang berhasil tanpa usaha, seperti pusaka, dan itu adalah halal apabila yang meninggalkan pusaka itu telah mengusahakan harta yang menjadi pusaka dari sebagian jurusan yang lima dahulu tentang usaha di atas cara yang halal. Kemudian adalah pusaka itu sesudah membayar hutang, melaksanakan segala wasiat, dan membagi secara adil di antara segala ahli waris, mengeluarkan zakat, haji, dan kafarat, jikalau di antara ahli waris, jikalau adalah yang tersebut ini wajib. Dan yang demikian itu tersebut pada kitab wasiat dan pembagian pusaka atau faraid. Maka inilah kumpulan jalan masuknya yang halal dan yang haram. Kami tunjukkan kepada keseluruhannya adalah untuk diketahui oleh seorang murid bahwa kalau adalah makanannya bermacam-macam, jalan datangnya tidak dari satu jurusan tertentu, maka tidaklah mencukupilah ia tanpa mengetahui segala hal keadaan tersebut di atas. Maka, tiap-tiap apa yang dimakannya dari salah satu jurusan dari jurusan-jurusan tadi, sewajarnya lah ia meminta fatwa dari ahli ilmu dan tidak tampil terus kepadanya dengan kebodohan. Karena, sebagian dikatakan kepada seorang yang berilmu, mengapakah kamu menyalahi dengan ilmumu? Maka dikatakan pula kepada orang yang tidak berilmu, mengapakah kamu terus-menerus dengan kebodohanmu dan engkau tidak belajar? Sesudah dikatakan kepada engkau, menuntut ilmu wajib di atas tiap-tiap muslim. Tingkat halal dan haram. Ketahuilah kiranya bahwa yang haram itu semua adalah keji, tetapi setengahnya adalah lebih keji dari yang lain. Dan yang halal itu semuanya adalah baik, tetapi setengahnya adalah lebih baik dari yang lain dan lebih murni dari yang lain. Dan sebagaimana tabib itu menetapkan di atas tiap-tiap yang manis dengan panas, tetapi ia mengatakan bahwa setengahnya adalah panas pada tingkat pertama, seperti gula. Setengahnya adalah panas pada tingkat kedua, seperti vanil. Setengahnya adalah panas pada tingkat ketiga, seperti air nira yang dimasak. Dan setengahnya adalah panas pada tingkat keempat, seperti manisan lebah. Begitu pula yang haram. Setengahnya adalah keji pada tingkat pertama, dan setengahnya pada tingkat kedua atau ketiga atau keempat. Dan begitu pula lah yang halal, berlebih kurang tingkat sifatnya yang baiknya. Maka hendaklah kita mengikuti ahli ketabiban mengenai istilah pada empat tingkat lebih kurang, walaupun secara pembuktiannya tidak mengharuskan pada hinggaan tersebut. Karena berlaku pula kepada tiap-tiap tingkat berlebih kurang yang tidak terhinggakan. Maka sebagian gula adalah yang lebih sangat panasnya dari gula yang lain. Dan begitu pula lainnya. Maka karena itulah, kami mengatakan bahwa warak atau penjagaan diri dari yang haram itu terbagi kepada empat tingkat. Pertama, warak orang-orang yang adil, yaitu yang mengharuskan kefasikan dengan mengerjakan dan gugurlah adanya sifat-sifat dengan sebab mengerjakan itu. Dan melekatlah nama kedurhakaan atau maksiat dan dibawa ke neraka dengan sebabnya, yaitu warak dari tiap-tiap diharamkan oleh fatwa ulama-ulama fikih. Kedua, warak untuk orang-orang soleh, yaitu mencegah dari apa-apa yang menjuruskan kepada kemungkinan diharamkan. Tetapi oleh mufti atau orang yang memberikan fatwa, melapangkan jalan untuk dikerjakan, didasarkan kepada yang zahir. Maka yang demikian itu adalah setengah dari tempat-tempat terjadinya subhat pada umumnya. Maka kita namakanlah menjaga diri yang demikian dengan nama warak untuk orang-orang soleh, dan yaitu adalah pada tingkat kedua. Ketiga, apa yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tak ada syubhat tentang diharamkan. Dan yaitu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa dikerjakan karena takut daripadanya apanya kalau dikerjakan. Dan inilah warok orang-orang yang takwa atau al-mutaqin. Nabi SAW bersabda, tidak akan sampai hamba pada tingkat al-mutaqin sebelum ia meninggalkan apa yang tidak mengapa dikerjakan karena takut daripada apanya kalau dikerjakan. Diriwayatkan Ibnu Majah. Keempat, apa yang tidak apa-apa sekali-kali kalau dikerjakan dan tidak ditakuti akan membawa kepada apa yang ada apa-apanya. Tetapi dikerjakan untuk selain Allah dan di atas bukan niat takwa kepada beribadah kepada Allah. Atau menjuruskan kepada sebab-sebab yang memudahkan baginya perbuatan makruh atau maksiat. Mencegah diri dari yang demikian adalah warok orang siddiq. Maka inilah tingkat-tingkat halal secara umum sampai kepada yang akan kami uraikan nanti dengan contoh-contoh dan bukti-bukti. Adapun haram yang telah kami sebutkan pada tingkat pertama, yaitu yang disyaratkan menjaga diri daripadanya pada sifat keadilan atau adalah dan mencampakkan tanda kefasikan. Maka itu juga di atas beberapa tingkatan tentang kekejiannya. Maka, barang yang diambil dengan akad yang batal, seperti beri-memberi umpamanya, pada barang yang tidak dibolehkan padanya beri-memberi adalah haram. Tetapi tidaklah pada tingkat yang dimarahi di atas jalan paksaan. Tetapi yang dimarahi adalah yang lebih berat lagi, karena padanya meninggalkan jalan agama pada berusaha dan menyakiti orang lain. Dan tidak adalah pada beri-memberi itu menyakitkan orang lain. Hanya padanya meninggalkan jalan ibadah saja. Kemudian meninggalkan jalan ibadah dengan beri-memberi itu adalah lebih mudah daripada meninggalkannya dengan perbuatan riba. Berlebih kurang ini, diketahui dengan sangat tegasnya agama dan peringatan serta peneguhannya pada bagian-bagian larangan. Menurut apa yang akan datang pada kitab tobat nanti ketika menyebutkan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Tetapi yang diambil secara zalim dari orang miskin atau orang soleh atau anak yatim adalah lebih kecil dan lebih besar akibatnya daripada yang diambil dari orang yang kuat atau orang yang kaya atau orang yang fasik. Karena tingkat menyakitkan adalah berbeda-beda dengan berbedanya tingkat orang-orang yang disakiti. Maka inilah yang halus-halus tentang penguraian barang-barang yang kecil, yang tidak wajarlah dilengahkan daripadanya. Kalaulah tidak berbeda-beda tingkat orang-orang yang durhaka kepada Allah, niscaya tidaklah berbeda-beda lapisan neraka. Dan apabila telah diketahui tempat-tempat yang membangkitkan kesangatan, maka tidak perlulah kepada membatasinya kepada tiga tingkat atau empat. Karena yang demikian adalah berlaku sebagai mencari-cari keputusan dan memenuhi keinginan. Yaitu mencari hinggaan tentang sesuatu yang tidak terhingga. Dan dibuktikan kepadamu di atas berlain-lainan tingkat haram tentang kekejian oleh apa yang akan datang nanti. Mengenai pertentangan satu sama lain dari hal-hal yang ditakuti dan menguatkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sehingga apabila memerlukan kepada memakan tangkai atau memakan makanan orang lain atau memakan buruan tanah haram, maka kami akan mendahulukan sebagian dari itu dari sebagian lainnya. Contoh-contoh yang empat tingkat tentang warok dan bukti-buktinya. Adapun tingkat pertama, yaitu warok orang-orang adil. Maka tiap-tiap yang dikehendaki oleh fatwa akan pengharamannya dari apa yang termasuk ke dalam tempat pemasukan yang enam yang telah kami sebutkan dahulu dari tempat-tempat pemasukan haram. Karena ketiadaan salah satu syarat-syaratnya, maka itu adalah haram mutlak yang dicapkan dengan fasik dan maksiat orang yang mengerjakannya. Dan itulah yang kami maksudkan dengan haram mutlak. Dan tidaklah ia memerlukan kepada contoh dan bukti. Adapun tingkat kedua, maka contohnya ialah segala subhat yang tidak kita wajibkan menjauhkannya, tetapi disunatkan menjauhkannya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada bab subhat. Karena sebagian dari yang subhat adalah yang wajib dijauhkan, maka dihubungkan dia dengan yang haram, dan setengahnya ada yang dimakruhkan menjauhkannya. Maka warok dari yang tersebut ini ialah warok orang-orang was-was, seperti orang yang tidak mau memburu karena takut binatang buruan itu adalah binatang yang telah terlepas dari orang yang telah memperoleh dan memilikinya. Dan ini adalah was-was. Dan setengahnya sunnah dijauhkan dan tidak wajib, yaitu yang termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkanlah yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dirawikan An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Hasan bin Ali. Dan kami bahwa sabda tersebut kepada larangan dari pembersihan diri atau at-tanzih. Dan begitu pula sabda Nabi SAW, makanlah hewan buruan yang engkau bunuh di hadapanmu atau isma, dan tinggalkanlah yang engkau tembakkan dengan panah. Kemudian ia lari dan kamu temukan sudah mati atau inma. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas dan Al-Baihaqi. Ima, yaitu hewan buruan yang sudah dilukakan, lalu ia lari menghilang, kemudian didapati sudah mati. Karena mungkin matinya itu disebabkan jatuh atau disembelih, sebagaimana akan datang nanti, ialah hewan buruan tadi tidaklah haram. Tetapi meninggalkan memakannya adalah warok bagi orang-orang soleh. Dan sabda Nabi SAW, tinggalkanlah yang meragukan kepadamu. Adalah perintah tanzih atau membersihkan diri. Karena telah datang pada sebagian riwayat, makanlah dari hewan buruan itu, walaupun ia telah menghilang daripada kamu, selama engkau tidak mendapati padanya bekas selain dari panahmu. Dan karena itulah, Nabi SAW bersabda kepada Uda bin Hatim tentang anjing buruan yang sudah mengerti, atau al kalbul mu'alim. Kalau anjing itu memakannya, maka janganlah kamu makan, karena aku takut bahwa anjing itu mengambil binatang buruan tadi untuk dirinya sendiri. Adalah atas jalan tanzih, lantaran takut yang tersebut tadi. Karena Nabi SAW berkata kepada Abi Salabah Al-Kasyani, makanlah daripadanya. Lalu Abi Salasah bertanya, kalau anjing itu memakan daripadanya, maka Nabi SAW menjawab, walaupun ia makan. Yang demikian itu, karena Abi Salasah adalah orang miskin, yang rajin berusaha, yang tidak sanggup menanggung warok ini. Dan keadaan Uda, ia dapat menanggungnya. Diceritakan dari Ibnu Sirin, bahwa Ibnu Sirin meninggalkan untuk kongsinya 4.000 dirham karena terkuris dalam hatinya suatu, padahal telah sepakat ulama bahwa tidak mengapa dengan kurisan hati yang demikian. Maka contoh-contoh tingkat ini adalah kami sebutkan dalam membentangkan tingkat-tingkat subhat. Maka tiap-tiap yang subhat tidaklah wajib dijauhkan. Itulah kiranya contoh untuk tingkat kedua tersebut.